ثم اشتري به. سمع لي سيتو ثم لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. إني حديث أبو سعيد الخدري. حديث أبو سعيد الخدري menceritakan tentang perbuatan Bilal. Apa yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhuma. Kata Abu Sa'id, ja'a Bilalun bitamrin barni. Bilal datang, maksudnya menjumpai Nabi membawa kurma yang berkualitas dan mutu yang baik. Ya, kurma itu ada yang kualitasnya luar biasa, ya. Ada yang biasa-biasa saja. Sekarang pun pengemasannya juga luar biasa. Dikemas dengan yang kualitas baik itu dikemas dengan kemasan yang baik. Dan harganya juga lumayan tinggi. Apalagi yang dikenal dengan kurma Nabi, ajwa. Itu walaupun dia antara ajwa 1 dengan ajwa 2 bervariasi harganya, tetapi ini tergolong kurma yang kualitasnya tinggi. Minimal harganya 40 real per kilo. Menurut jemaah haji sekarang ini 40 real dan bahkan bisa sampai 60 real per kilonya, 70 real per kilonya, dan bahkan ada yang 100 per kilonya. Dan ada jenis kurma yang luar biasa dikenal dengan sekarang ini masyhur dengan sukkari. Kurma sukkari luar biasa manis, walaupun sedikit agak keras, tetapi dia manisnya luar biasa dan tergolong juga kurma yang berkualitas tinggi. Di sini Nabi Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan jenis kurma yang dibawa oleh Bilal adalah barni. Barni, saya tidak pernah temu jenis yang seperti ini. Sekarang mungkin istilah yang muncul yang baru. Sekarang ini ada namanya Saqi, ada Safawi, macam-macam jenis-jenis kurma. Tetapi yang sekarang ini yang dibawa oleh Bilal untuk memberikannya kepada Nabi namanya barni. Salah satu jenis dari jenis kurma yang berkualitas dan mutu tinggi. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi bertanya kepadanya, min aina hadha? Bilal, tentu dari keadaan Bilal, Nabi SAW tahu bahwasanya tentu tidak akan mampu membawa kurma yang dengan kualitas yang seperti itu. Maka Nabi bertanya, dari mana engkau dapatkan ini? Faqala Bilal, kata Bilal, tamrun kana indana radi. Asal ceritanya kami punya kurma yang kualitasnya rendah. Kurma yang kualitasnya rendah, rodi artinya buruk, artinya rendah. Fabi'tu minhu sa'aini, maka saya jual kurma yang kualitas rendah itu dengan takaran 2 sa', sekitar 5 kiloan, karena 1 sa' itu dalam ukuran zakat fitri 2,5 minimal. 2,5 minimal, berarti kalau 2 sa' berarti jadi 5 kilo. 5 kilo dengan penukarannya dengan 1 sa'. 2 sa' yang lama yang kualitas rendah, 1 sa' yang kualitas tinggi. Jadi disitulah penyebabnya Bilal mendapatkan kurma barni ini. Dalam riwayat yang lain dari Khaybar itu jenisnya janif. Seperti hadis yang telah kita pelajari, jenis kurma kualitas tinggi itu janif. Sementara untuk kualitas yang rendah jama', artinya gabungan dari beberapa kualitas yang rendah. Terkadang orang karena sama-sama kualitasnya dicampur. Dicampur. Kalau sekarang ini kalau kita masuk ke pasar kurma itu tidak ada yang campur. Tidak ada yang campur. Satu onggokan dengan jenis yang berbeda-beda. Sepanjang onggokan itu berbeda-beda jenis. Berbeda-beda jenis. Samalah dengan beras. Jadi asal muasal kurma barni yang dibawa oleh Bilal untuk memberikannya kepada Nabi adalah penukaran tadi. Dua kurma yang radi, dua sok kurma yang radi ditukar dengan satu sok kurma yang bagus kualitasnya. Ya. Tujuannya limat amin Nabi SAW. Dia tidak mau Nabi memakan kurma yang rendah. Ya. Jadi kalau dia hendak memberikan kepada Nabi, maka dia mencari kurma yang bagus. Makanya dia bawa dengan kurma yang bagus agar bisa dimakan oleh Nabi, kualitas kurma yang tinggi itu atau kurma yang berkualitas tinggi. Dengan cara seperti tadi. Faqala Rasulullah, tujuannya kan baik. Tujuannya kan baik agar bisa dimakan yang oleh Nabi, dan Nabi tentu tidak mungkin dia merasa karena kecintaannya kepada Nabi SAW yang luar biasa, maka dia tidak tega Nabi makan kurma yang rendah. Ya, maka ditukarnya dan ditukar dengan cara seperti tadi, dua sok yang lama, satu sok yang baru. Dua sok yang rendah, satu sok yang tinggi mutunya. Setelah mendengar itu Nabi SAW berkata, faqala Rasulullah SAW inda dhak atau inda dhalik, mendengar tuturan dari Bilal, maka Nabi SAW mengatakan Allah. Ya, Allah. Ini kata-kata yang rasa terkejut, kaget, ya, yang luar biasa, dan juga kekagetan karena rasa khawatir. Ya. Yang diucapkan, yang keluar dari mulut Nabi SAW, kemudian yang mengatakan ainur riba, itu riba tulen. Ya. Tidak ada campurannya lagi, benar-benar riba 100%. Makanya Nabi mengatakan Allah ainur riba, itulah riba yang hakiki. La taf'al, jangan engkau lakukan. Jadi yang pertama, jadi ada tiga penegasan di sini. Yang pertama kata-kata Allahnya. Ya, suara yang keluar yang menunjukkan dia betul-betul kaget dan penuh kekhawatiran, kemudian disebutkan di situ ainur riba, itu penekanan yang kedua. Ini benar-benar riba 100%. Ain itu jelas zatnya memang riba. Ya, zatnya riba, kemudian di ujungnya Nabi SAW mengatakan la taf'al. Jangan kamu lakukan. Ya, jangan kamu lakukan. Setelah memberikan penegasan pengharaman cara yang seperti tadi, Nabi SAW berikan solusi. Kata beliau SAW, walakin idza aradta, akan tetapi bila mana memang kamu ingin kurma yang bagus itu, caranya bukan demikian. Caranya bukan dengan melanggar larangan Allah atau melakukan transaksi riba, tetapi dengan cara idza aradta an tashtariya at-tamra fabi'hu. Ya. Bibai'in akhar, engkau jual kurma yang lama, ya, dengan transaksi jual beli. Ya. Artinya yang dua sok kurma lama yang rendah itu dijual dengan transaksi jual beli. Ini ada dua sok ini berapa harganya? Akhirnya dibeli oleh orang tersebut. Dapat uang dengan uang penjualan kurma yang lama ini, yang rendah ini, baru dibelikan kepada kurma yang bagus, yang nilainya, yang kemutunya tinggi, kualitasnya bagus, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit, tapi itu caranya. Kalaupun nanti menjadi satu sok dia dengan harga tersebut, tapi bukan lagi barter, tapi sudah jual beli. Ada transaksi, ada dua transaksi di situ. Pertama, Bilal menjadi penjual, ya, karena dia menjual dua sok kurma yang radi. Kemudian Bilal menjadi pembeli, yaitu dia dengan hasil penjualan kurma yang lama yang rendah ini dengan hasilnya, kemudian dia membeli kurma yang baru. Bukan barter, bukan tukar menukar. Ya, sementara tukar menukar itu yang ainur riba, riba 100%, dan bahkan Nabi SAW mengatakan Allah, rasa kaget, terkejut dan khawatir, kemudian dia mengatakan la taf'al. Ini betul-betul riba dan jangan engkau lakukan. Bila mana kamu memang menginginkan itu dan kau memang ingin memberikan saya makan dari kurma yang kualitasnya bagus, caranya seperti ini. Kata Nabi SAW, "Tsummashtari bih," dengan harga kurma yang engkau jual itu belilah kurma yang bagus. Ya. Itu akhir dari hadis. Sementara ujungnya itu lam yadhkur Ibnu Sahlin fi hadithi inda dhalik. Ini adalah perbedaan lafaz sebagian perawi, karena perawinya banyak sekali. Ya. Imam Muslim memiliki beberapa orang guru di sini. Yang pertama Ishaq bin Mansur, kemudian Muhammad bin Sahal At-Tamimi, kemudian Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Tiga orang. Ibnu Sahal yaitu gurunya yang kedua, dalam lafaz hadisnya ini dia tidak mengungkapkan kata-kata inda dhalik, ketika itu. Jadi karena dalam alur cerita yang pertama, Nabi ketika mendengar penuturan dari Bilal tentang bagaimana cara mendapatkan kurma yang bagus itu, nah ketika itu dia mengatakan Allah ainur riba la taf'al. Allah ainur riba la taf'al. Sementara lafaz gurunya yang kedua itu tidak ada ketika itu. Nabi mengatakan ya, tidak ada, tanpa ada ketika itu, tanpa ada kata-kata ketika itu. Nabi mengatakan Allah ainur riba la taf'al. Ini yang mungkin yang diinginkan oleh Imam Muslim untuk membedakan bunyi-bunyi hadis yang ia dapatkan dari guru-guru yang berbeda-beda. Ya, ini menunjukkan kekuatan hafalannya yang sangat luar biasa. Karena dia menulis, membukukan hadis ini jauh setelah mereka ia menghafalnya. Ya, mungkin bertahun-tahun setelah dia menghafalnya. Dan dia bisa menghadirkan semua gurunya yang memberikan hadis tersebut. Dan bahkan bisa membeda-bedakan bagaimana riwayat, lafaz riwayat yang ia dapatkan dari orang per orang dari mereka. Ya. Subhanallah. Itu hadis yang ke 4014. Kita lanjutkan 4015. Halaman berikutnya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Salamah bin Syabib. Qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan. قال حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ما في حديث أبو سعيد الخدري. قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر. kata Abu Sa'id dalam cerita ini, dalam hadis ini, dibawakan kepada Nabi SAW tamar, kurma. Ya, tamar itu kurma. فقال ما هذا التمر من تمرنا. Ketika dia melihat, karena Nabi SAW menguasai juga jenis-jenis tamar yang tumbuh di Madinah. Yang saya katakan sukari tadi itu bukan tumbuhnya di Madinah. Biasanya tamar yang sukari itu kurma yang datang dari, kalau di Saudi Arabia ya, itu dari daerah Qasim, bahagian timur Arab Saudi. Bagian timur Arab Saudi, di situ mereka di Qasim itu terkenal dengan kurma yang berjenis sukari tadi. Makanya ketika sampai ke Madinah, tentu orang-orang Madinah yang biasa mengetahui jenis-jenis kurma yang tumbuh di Madinah akan tahu. Seperti di negeri kita juga, kita tahu ini bareh solo, ini yang payakumbu, ya, tahu kita. Orang-orang yang membeli pun tahu, orang yang menjual pun tahu. Ya. Nah begitulah Nabi ketika dia melihat kurma yang dibawa kepada dia, dia mengatakan ma hadza tamru min tamrina. Kalau dilihat dari kurma ini, maka ini bukan kurma Madinah. Ya, bukan kurma kita maksudnya. Yang ajwa itu, kurma ajwa yang dikenal kurma Nabi. Kenapa dinamakan kurma Nabi? Karena memang dia tumbuh di Madinah. Bahkan dalam lafaz hadisnya min tamratil Madinah, maksudnya kurma ajwa itu dari kurma yang tumbuh di Madinah. Salah satu sifatnya adalah dia tumbuh di Madinah. Makanya juga dikenal dengan kurma Nabi. Ya. Dikenal dengan kurma Nabi karena kurma itu memang pada dasarnya kurma yang awal dan yang hasil perkawinan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Akhirnya tumbuh, jadilah kurma ajwa itu. Ya. Nah, sementara yang sekarang itu Nabi tidak mengetahui ini. Bukan kurma Madinah ini. Ya. Faqala ar-rajulu, maka ada seseorang yang menjawab, menjelaskan kepada Nabi, ya Rasulullah, bi'na tamrana sa'aini bisa'in min hadza. Ya, jadi bagaimana kami mendapatkan kurma ini ya Rasulullah? Caranya kami jual kurma kami, yaitu kurma Madinah, kemudian kami beli kurma ini. Ternyata kurma yang jenis luar ini, yang impor ini, itu lebih tinggi kualitasnya. ya, lebih tinggi kualitasnya, maka kata yang menjelaskan kepada Nabi tadi, kami jual kurma kita, ya, kurma yang jenis kita dengan dua sok, persis dengan yang dilakukan oleh Bilal, dan kami dapatkan satu sok dari kurma ini. Ya. Faqala Rasulullah SAW, hadzal riba. Kata Nabi SAW, inilah riba. Farudduhu, dan balikkan. Jadi cara untuk bertobat dari riba adalah membalikkan. Ya, membalikkan. Sama dengan kisah pernah kita baca kemarin, seorang budak melakukan hal yang sama, kemudian majikannya mengatakan balikkan. Balikkan. Ya, balikkan ini karena saya mendengar Nabi SAW mengatakan begini. Jadi salah satu cara untuk bertobat dari riba adalah membalikkan, ya, membatalkan atau menggagalkan, membatalkan transaksi. Balikkan lagi itu, dan itu yang dilakukan, yang diperintahkan Nabi. Farudduhu, ya, kembalikan dia ke pemiliknya, dan ambil punya kamu. Ya, ambil punya kamu. Ini bila mana transaksi itu masih bisa atau masih mungkin untuk dibalikkan, seperti halnya jual beli yang seperti ini, ya, datang lagi ke pasar dan katakan ini tidak ada, saya bawakan kembali, ya, dan dilakukan prosedur-prosedurnya, ditimbang kembali, dan ternyata memang tidak ada yang kurang, tidak ada yang rusak, akhirnya diambil yang dua sok, ya, dari kurma yang tidak bagus. Thumma bi'u tamrana. Nah, setelah kalian balikkan, jual kurma yang produk-produk kita itu atau yang tumbuh di negeri kita, kemudian setelah kalian jual dapat harganya atau dapat uangnya, dan belikan kepada kurma yang ini. Ya, kalau memang ingin kurma itu. Kalau tidak ingin, ya usah, jangan beli lagi kalau memang tidak ingin. Tapi kalau memang ingin untuk mendapatkan kurma tersebut, maka caranya adalah dijual yang kurma lama, dapat harganya atau dapat uangnya, kemudian beli kurma yang baru. Ya, beli kurma yang baru. Berikutnya 4016, Imam Muslim mengatakan haddathani Ishaq bin Mansur qala haddathana Ubaidullah bin Musa an Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nurzaqu tamral jam'i ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما ولا درهما بدرهمين. Ini masih hadis Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, menceritakan apa yang terjadi di zaman mereka, zaman para sahabat Nabi ketika Nabi SAW masih hidup. Kata Abu Sa'id, kunna nurzak tamral jam'i ala ahli Rasulullah SAW. Dahulu, kata beliau, kami mendapatkan pembahagian, kurma jatah. Kalau sekarang beras jatah, ya. Dan kurma jatah ini, kurma gaji, kurma yang sebagai jatah pemberian, ya, itu dari jenis jam'i yang kemarin, yang tadi sempat saya katakan, al-jam'i kurma. Kata beliau di sini, kurma jam' itu adalah kurma campuran yang standarnya rendah kemudian dicampur-campur. Ya. Semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Kualitasnya di bawah. Jadi itu yang menyebabkan dinamakan dengan tamratul jam'i. Ya. Kumpulan dari berbagai jenis kurma yang rendah. Itu dibagi-bagi kepada para sahabat. Jumlahnya cukup lumayan. Kunna nurzaqu tamral jam'i ala ahdi Rasulullah SAW. Wahual khiltu minat tamri. Tamratul jam'i ini adalah campuran dari kurma-kurma yang kualitas rendah. Kata Abu Sa'id, fakunna nabi'u sa'ini bisa'in. Karena kami ingin mendapatkan kurma yang kualitas tinggi, kualitas yang mutunya tinggi, maka kami jual ini, ya, kami jual dengan cara menukarnya dua sok kurma ini dan satu sok kurma yang bagus. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi langsung mencegah dari perbuatan mungkar, langsung mengingkari. Seperti halnya dalam lafaz-lafaz yang tadi kita katakan, Allah ainur riba, ya, la taf'al hadzar riba, itu ungkapan-ungkapan yang merupakan pengingkaran terhadap kemungkaran. Di sini Nabi SAW mengatakan la sa'ain tamrin bisa', tidak dibenarkan tukar menukar dua sa' dari tamar dengan dua sa' dari dengan satu sa' tamar yang lain. Dan juga tidak dibenarkan dua sa' hintah, dua sa' gandum yang berjenis hintah dengan satu sa' gandum yang di atasnya tingkatannya. Wala dirhama bidirhamain, dan tidak juga boleh menukar satu dirham dengan dua dirham. Ya, dan ini seperti penukaran uang pecahan dengan uang dengan pecahan besar dengan uang pecahan kecil. Misalnya 100 ribu ditukar dengan pecahan 5 ribu, tetapi jumlahnya pecahan 100 ribu yang satu helai itu 110 ribu. Nanti kita dapatkan 100 ribu, yang 10 ribu itu ainur riba. Kita katakan Allah ainur riba. Ainur riba. Nah, tukar menukar antara uang rupiah dengan rupiah cuma yang lama dengan yang baru, atau yang pecahan besar dengan pecahan kecil. Dan ini masih tersebar di tengah-tengah kaum muslimin tanpa mereka sadari itu adalah riba. Jangankan yang tanpa mereka sadari, yang mereka tahu itu riba, mereka tetap mengerjakannya. Karena memang inilah neraka. Neraka dikelilingi oleh Allah SWT dengan semua yang menarik, ya, semua yang membuat orang terpedaya dengannya. Dan itulah ujian dalam kehidupan dunia. Jadi Nabi SAW mengingatkan, jangan sampai tukar menukar antara kurma yang berbeda takarannya, satu sok dengan dua sok. Begitu juga hintah gandum, satu sok dengan dua sok. Begitu juga dirham, satu dirham dengan dua dirham. Berikutnya 4017, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Amrun an-Naqidu qala haddathana Ismail ibn Ibrahim an Sa'idin al-Jurairi an Abi Nadrata qala sa'altu ibn Abbasin an as-sarfi faqala ayadan biyadin qultu na'am qala fala ba'sa bidhalik fa'akhbartu Aba Sa'idin faqultu inni sa'altu ibn Abbasin an as-sarfi فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به قال أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعد فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا الآن بعد الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أطعبت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبيعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. Ini juga ternyata dua hadis. Yang pertama kisah Abdullah bin Abbas bermula dari Abi Nadrah. Abu Nadrah salah seorang dari generasi tabi'in dan murid dari sebagian para sahabat Nabi. Ya. Abu Nadrah ini bertanya kepada gurunya Abdullah bin Abbas tentang apa? Tentang as-sarf. Sarf ini apa? Tukar menukar uang. Ya. Tukar menukar uang. Emas dengan perak. Emas dengan perak. Ya. Faqala, maka ketika ditanya tentang tukar menukar emas dengan perak ini, Nabi Abdullah bin bertanya balik, ayadan biyadin, apakah transaksi tukar menukar itu tunai? Ya. Langsung serah terima tangan dengan tangan. Faqala, na'am, qultu na'am, kata Abu Nadrah, ya. Qal, kata Abdullah bin Abbas menjawab, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena masalahnya tukar menukar ini antara komoditi riba yang berbeda jenis, antara emas dengan perak. Maka sama halnya antara kita membeli kurs asing misalnya membeli dolar dengan rupiah, walaupun nanti satu dolarnya adalah 11.000, 10.000, ya, tetapi itu sharf yang dibenarkan asal saja dengan cara yadan biyadin, yaitu secara tunai. Dan itu yang ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, kalau seandainya tunai maka tidak mengapa, walaupun berbeda takarannya, karena sharaf itu adalah tukar menukar antara emas dengan perak, bukan antara emas dengan emas, bukan perak dengan perak, tetapi antara perak dengan emas atau sebaliknya. Ya, itu selesai ceritanya. Abu Nadra selesai mendapatkan jawaban dari Abdullah bin Abbas. Kemudian dia melanjutkan ceritanya, fa akhbartu Aba Sa'id. Maka saya sampaikan pula berita ini kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Faqultu, kata Abu Nadra kepada gurunya yang lain, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, inni sa'altu bin Abbas anis sarfi. Saya pernah menanyakan kepada Abdullah bin Abbas tentang hukum tukar-menukar mata uang. Ya. Faqala, tukar-menukar emas dengan perak. Faqala ayadan biyadin. Maka dia bertanya, apakah itu secara tunai? Qultu na'am. Saya jawab ketika itu benar. Qala, kata dia menjawab, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa, hukumnya boleh. Qala, kata Abu Sa'id yang mendengarkan cerita tadi, awa qala dzalika, apa benar-benar dia mengatakan demikian? Ya. Awa qala dzalika, apa benar dia mengatakan demikian? Inna sanaktubu ilaih. Kata Abu Sa'id, sesungguhnya saya akan menyurati dia. Ya, mungkin tempatnya berbeda. Abdullah bin Abbas tinggalnya atau domisilinya di akhir-akhir hidupnya di Mekah. Ya, di Mekah. Makanya di Mekah itu di antara madrasah tafsir yang terkenal, dan gurunya dan milik itu adalah Abdullah bin Abbas. Madrasah tafsir terkenal di Mekah adalah Abdullah bin Abbas. Dan dia memang sisa umurnya berada di Mekah. Sementara Abu Sa'il Khudri saya tidak tahu di mana, tetapi justru di sini menunjukkan bahwasanya mereka berdomisili di tempat yang yang terpisah jauh. Ya. Makanya dia mengatakan inna sanaktubu ilaih. Sesungguhnya saya akan menulis surat kepadanya, akan menyurati dia. Apa isinya suratnya? Fala yuftikumu. Agar dia tidak memberikan fatwa ini lagi. Fatwa apa? Bolehnya tukar menukar tadi. Ya, bolehnya tukar menukar. Ini perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi SAW. Qala, kenapa Abu Sa'id menyatakan pernyataan tadi? Karena dia mendapatkan riwayat yang lain. Itu qala fa wallahi laqad jaa ba'du fityani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fa ankara. Ya. Lalu dia menukilkan alasannya, sungguhnya demi Allah, sungguh telah datang menjumpai Nabi beberapa orang budak. Fityan itu budak, membawa tamar kurma. Lalu Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka. Faqal, ka'anna hadha laysa min tamri ardina. Seakan-akan nampaknya ini kurma bukan kurma kita, dan kurma keluaran Madinah. Ya. Qala kana fi tamri ardina aw fi tamrina al'am ba'du syai', kata orang-orang tadi menjawab, sesungguhnya kurma kita, kurma Madinah ini di suatu musim panen itu panennya tidak baik, panennya tidak baik. Lalu fa akhaltu hadha wa zidtu ba'd az-ziyadah, saya ambil kurma yang baik ini, saya beli, tetapi saya tukar dengan kurma kita yang hasil panennya tidak baik, tetapi saya tambahkan. Ya. Saya lebihkan kurma kita, saya tukar dengan kurma ini. Persis dengan kisah Bilal tadi. Ya. Persis dengan kisah Bilal tadi, ini ceritanya. Faqala adhabta arbaita la taqrabanna. Ini lafaz pengingkaran Nabi yang lain. Adhabta, engkau telah memberikan lipatan, maksudnya lipatan untuk kurma yang rendah. Dan engkau telah melakukan riba. Lipatan yang kamu tambahkan untuk kurma yang milik kita itu, itu lipatan riba. Kata Nabi, at'abta arbaita la taqrabanna, jangan kamu dekati ini. Yang tadi la taf'al. Dan kasus kasus Bilal itu la taf'al. Kalau di sini at'abta arbaita la taqrabanna, jangan kamu dekati ini. Ini lebih tegas lagi dari yang lain, mendekat saja tidak dibenarkan. Idza rabaka min tamrika syai'un, jika kamu merasa ragu untuk merasa, bukan ragu artinya tidak puas untuk menikmati kurma yang hasil panenmu, maka jual dia. Ya. Kemudian beli dengan hasil penjualan itu kurma yang kamu sukai. Akhirnya kamu terhindar dari cara yang seperti ini. Jual dulu berapapun harganya sesuai dengan harga pasar, nanti dengan harga, dengan hasil penjualan itu kamu beli kurma yang bagus. Selesai perkara. Tidak, kamu tidak terjerumus kepada praktek ribawi. Ini pesan Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Masih tersisa banyak ya? 1, 2, 3, 4. 4 buah hadis. Atau 5. 5 buah hadis. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tampak oleh kita titik perbedaan pendapat antara Abdullah bin Abbas dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Sebelumnya kita buat tambahan nomor di sini. Ya. 4017 itu hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian 4 belum. Tidak ada hadisnya. Ya. Dia hanya fatwa dia. Ya, belum perlu ditambah. Karena yang Abdullah bin Abbas itu fatwanya saja yang dinukilkan. Ketika ditanya bagaimana hukum saya menukar emas dengan perak, itu asal makna sharf. Ya. Ya, tidak ada hadis, dia hanya menyampaikan jawaban. Dia sama sekali tidak mengatakan saya mendengar Nabi. Ya. Nah, sementara Abu Sa'id Al-Khudri juga justru dia berdalil dengan hadis tadi. Hadis dengan hadis yang senada dengan hadis Bilal. Budak-budaknya datang membawa kurma dengan kurma yang bagus, ternyata bukan kurma Madinah. Nabi heran, ini kalian dapatkan dari mana? Ternyata caranya adalah riba. Karena Nabi SAW mengatakan ad'afta, ad'af itu memberikan lipatan, tambahan, arbaita, maka dengan itu engkau telah berbuat riba, jangan kamu dekati ini. Ya, jangan kamu dekati ini. Itu hadis Nabi SAW. Jadi tetap nomornya satu. Dan kembali kita kepada titik perbedaan antara pendapat Abdullah bin Abbas dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Abdullah bin Abbas, dia menjawab tentang masalah pertukaran barter yang terjadi antara sesama, antara komoditi riba tetapi beda jenis. Misalnya antara antara emas dengan perak. Dan ini telah kita pelajari, boleh. Asal saja dengan tunai. Asal saja dengan tunai. Sementara dalilnya Abu Sa'id Al-Khudri itu untuk jenis yang sama. Karena pembelian kurma lama dengan kurma yang rendah dengan kurma yang mutunya tinggi. Berarti sama-sama jenis. Jadi tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya. Tidak ada, kalau kita teliti tidak ada perbedaan pendapat. Karena memang untuk perbedaan jenis antara kurma ditukar dengan gandum tidak ada masalah. Walaupun gandumnya lebih banyak. Karena berbeda jenis. Jadi dalilnya Abu Sa'id Al-Khudri tidak bisa dibawakan kepada fatwa untuk dibatalkan fatwa Abdullah bin Abbas. Sementara fatwa Abdullah bin Abbas sudah ada dalam hadis-hadis yang lain. Fa idza ikhtalafat fabi'u kaifa syi'tum. Jika berbeda jenis maka jual. Terserah. Ya. Asal yadan biyadin. Asal dilakukan dengan cara tunai. Jadi sebenarnya tidak ada terjadi perbedaan pendapat, tetapi Abu Sa'id Al-Khudri memahami bahwasanya sharf secara umum itu termasuk di situ tukar menukar barter antara kurma dengan kurma. Enggak, sharf itu adalah menukar yang jenis antara komoditi riba yang berbeda jenis. Kurma dengan gandum atau kurma dengan garam atau sekarang ini emas dengan perak atau sekarang misalnya membeli emas dengan uang. Boleh, walaupun mungkin lebih ada perbedaan, tetapi itu tukar menukar yang artinya sharaf, bukan antara sesama jenis. Yang sesama jenis itu harus sama takarannya, sama timbangannya, dan harus tunai. dua syaratnya. Ini sedikit menguraikan perbedaan, nampaknya perbedaan yang terjadi antara Abdullah bin Abbas dengan Abu Sa'id Al-Khudri, dan sisa hadis masih banyak. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang, dan kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.